sebahagian dari penjelasan Al-Allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala tentang sifatul istiwa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, yang merupakan sifatun fi'liyah, sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat ulu yang khusus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua sifatul ulu, sebagaimana kita sebutkan sifat dhatiyah, sifatul ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah al-ali, al-a'la. Allah itu maha tinggi. Sebelum dan sesudah adanya makhluk, Allah huwa al-ali. Karena al-ulu sifatun dhatiyah lillah. Naam. Adapun sifatul istiwa, lah kita jelaskan empat makna yang warid anis salaf tentang makna istiwa ala tersebut, yaitu maknanya apa ya ikhwan? Al-ulu wal-irtifa' wal-istiqrar wal-su'ud. Dan ini yang sabit. Naam. Dan tidak ada yang sabit yang berasal dari lughah, dari makna istiwa, kecuali empat makna ini. Naam. Dan ini merupakan sifatul ulu yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan firman-firman Allah yang telah kita sebutkan, thumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, pada enam tempat di dalam Al-Quran. Dan kata-kata thumma memberikan faedah apa ya ikhwan? At-tarahi, ya kan? Memberikan faedah at-tarahi, yaitu terjadinya sesuatu itu ya setelah sebelumnya dilakukan, yaitu setelah diciptakannya langit dan bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam tempo 6 hari. Thumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Naam. Sini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala belum beristiwa di atas arsy sebelum penciptaan langit dan bumi, karena kata thumma tufidu tarafi. Naam. Dan inilah yang diisbatkan dan ditetapkan oleh para ulama salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan telah kita sebutkan dahulu perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna istiwa. Kata beliau apa? Al-istiwa'u ma'lumun wa wal-kaifu majhul. Sedangkan bagaimananya, hakikatnya, itu tidak diketahui. Bukan berarti tidak ada. Ada kaifiyahnya. Karena segala sesuatu pasti ada kaifiyahnya. Akan tetapi bagaimananya itu yang kita tidak ketahui. Nah, karena kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabarkan kepada kita? Ya, yang Allah kabarkan kepada kita bahwa tidak ada persamaan antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. maka di saat kita mengetahui bahwa tidak ada persamaan, jangan kita kemudian mempermisalkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah wa amma ma yushaghibu bihi ahli at-ta'til. Adapun ya, kekacauan ya, yang dilakukan oleh orang-orang mu'attil yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, yushaghib yakni kenakalan, kekacauan dari mereka yang ingin merusak manhaj, ingin merusak aqidah, min iradil lawazimil fasidati ala taqriril istiwa, ya, dengan menyebutkan kelaziman yang rusak, kelaziman yang batil di saat kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka dari kalangan al-mu'attilah siapa? Ya, tentunya dari al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah wa khususan minhum al-Asy'ariyah wal-Maturidiyah. Karena al-Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka pun pada hakikatnya manhaj dan madhab mereka adalah menafikan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mentakwil atau dengan istilah yang lebih sahih mentahrif, merubah dari makna yang sebenarnya. Ya, fahimtum ya ikhwan? Jadi mereka ini hendak mengilzam ahlu sunnah dan mengatakan kepada mereka bahwa kalian kalau menetapkan Allah itu beristiwa, lalu kemudian kalian menyatakan istiwa itu artinya al-ulu wal-irtifa wal-istiqrar, berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, begitu maksud mereka. Ya. Apa kalian menyatakan Allah itu bersemayam? Ya. Seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya. Ketika kalian menetapkan, kata beliau, fahiya la talzamuna atau la tulzimuna. Ya, tidak melazimkan kita. Ya, sebagaimana di saat kita menetapkan sifat-sifat Allah yang lainnya juga tidak mengilzam kita, tidak mengharuskan kita untuk menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Naam. Li'annana la naqul, karena kita tidak mengatakan bi'anna fauqiyatahu 'alal 'arsy ka fauqiyatil makhluqi 'alal makhluq. Kita tidak mengatakan bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy itu seperti tingginya makhluk di atas makhluk yang lain. La, tidak demikian. Kita meletakkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu butuh untuk memperjelas imbabi tawdih wal bayan wa izalatil batil wa syubuh. Makanya kita mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, wallahu ba'inun min khalqi. Allah itu jauh dari makhluknya. Agar jangan sampai orang mengatakan bahwa bersemayamnya Allah di atas arsy yaitu seperti bersemayamnya raja di atas singgasana. Hah? Jangan sampai ada yang menyatakan demikian. Ya, yang memberikan keharusan apa? Irsaq. Melekatnya antara zat Allah dengan makhluk, wal'iyadu billah. Ya. Kalau makhluk, na'am, kita mau si fulan bersinggasana di atas kerajaannya, yakni dia duduk di atas makhluk, apa? Di atas tahta kerajaannya, singgasananya. Ya. lengket ilzak antara dia dengan kursinya. Tapi tidak demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan Allah itu bersemayam di atas arasy, akan tetapi Allah itu jauh dari arasy-Nya. Fahimtum ya ikhwan? Nah. Jadi tidak ada ilzam dalam hal ini. Ya. Ketinggian Allah di atas makhluk tidak seperti ketinggian makhluk di atas makhluk. Wa amma ma yuhawiluna bihi sarfa hadhihi al-ayati sharihati an zawahiriha. Adapun yang mereka usahakan untuk memalingkan ayat-ayat yang jelas ini, mereka hendak palingkan dari yang zahir, bita'wilatil fasidah, dengan penakwilan-penakwilan yang rusak. Allati tadullu ala khiratihim wa tirabihim, yang menunjukkan kebingungan mereka dan goncangnya mereka. Kata sirin seperti di saat mereka menafsirkan istawa bis daula. Ya. Kata mereka istawa di situ artinya apa? Istaula. Apa artinya istaula? Qahara wa ghalaba. Menguasai. Mengalahkan. Jadi ayat-ayat yang di dalamnya disebutkan tentang istiwanya Allah di atas arasy diartikan ghalabah wal qahr. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu di atas arasy istawa, ay istaula. Allah di atas arasy menguasai, mengalahkan. Allah yang menang. Subhanallah. Ta'wilun batil. Nah, batil min haythul lughah wa min haythus syar'. Dari sisi bahasa, dari sisi syarak, dari sisi makna juga batil. Apa dalil mereka kok sampai memalingkan makna istiwa yang hanya diketahui maknanya adalah ala wartafa wastaqarra wasa'ad. Kok bisa diartikan dengan istaulah? Apa dalilnya? Mereka tidak punya dalil kecuali satu. Satu. Satu kan sudah cukup. Iya, satu sudah cukup kalau dari Al-Quran. Satu sudah cukup kalau dari Sunnah. Satu sudah cukup kalau dari dalil yang jelas. Yang diambil dari lisanul Arab. Yang fasih. Dalil mereka cuma satu, syair. Apa syairnya? Ada seorang penyair mengatakan, Qad istawa bishrun alal iraq min ghairi sayfin wala damin mihraq. Telah bersemayam, apa? Telah beristiwa si bishr terhadap Iraq dengan tanpa pedang dan tanpa darah yang ditumpahkan. Ya, ini maknanya apa? Kata dia istaula. Qad istawa ay qad istaula bishrun 'ala al-Iraq. Telah menguasai Bishr. Ya, menguasai Iraq dengan tanpa pedang dan tanpa pertumpahan darah. Nah, ini kata mereka dalil. Ya, yang menunjukkan bahwa istawa dengan makna istaula itu ada di dalam bahasa ini dalilnya. Masya Allah. Amma hujjatukum fahiya awha min baitil ankabut. Hujjah mereka sangat lemah, bahkan lebih lemah dari rumah laba-laba, sangat lemah sekali. Ya, meninggalkan ayat-ayat yang jelas, meninggalkan makna secara lugah yang berasal dari fasihul Arab, kok bisa mereka mengambil dari makna yang tidak jelas keberadaannya, ya, kebenarannya, dari mana itu, jalan siapa itu, kapan diucapkan, ya, itulah ahlul bid'ah. Kapan mereka punya kesempatan untuk mengambil, ya, dalil untuk mengunggulkan dan memenangkan syubhat mereka, kapan mereka punya kesempatan, mereka akan gunakan walaupun dari dalil yang paling lemah. Nah, baik, kita lihat dulu ucapan syair. Qadistawa bisyrun alal iraq min ghairi sayfin wala damin mihraq. Ya, lalu istawa diartikan istaula. Nah, yang pertama, bahwa istawa dengan makna istaula tidak dikenal di dalam ahlul lughah. Oleh karena itu, ketika ditanyakan kepada Ibnul A'rabi tentang orang yang menjelaskan makna istawa dengan istaulah, beliau mengingkari dengan pengingkaran yang sangat. Ibnul Arabi, imam fil lugha, beliau ingkari, ya, dengan pengingkaran yang tegas bahwa ini tidak dikenal di dalam lugha. Hadza Ibnul Arabi, alim lughawi. Kemudian qadistawa bisyrun alal iraq, itu pun tidak mesti maknanya adalah istaulah, tidak, maknanya tetap bersemayam, maknanya bersemayam. Nah, kenapa? Karena bisyr, ya, itu adalah saudara dari Abdul Malik bin Marwan yang memang ditugaskan untuk menjadi pemimpin gubernur di Irak pada waktu itu, ya, sehingga dia menduduki tahtanya. Ketika dia memegang singgasananya, berada di atas singgasananya, maka penyair ini pun menyatakan qadistawa bisyrun alal Irak, telah bersemayam bisyir itu terhadap Irak, ya, singgasananya di Irak. Jadi tidak perlu untuk dipalingkan istawa di situ, maknanya istaulah, tidak perlu. Tambah lagi, syair ini kapan diucapkan, ya, sebab bahasa Arab itu kapan menjadi hujah dari Al-Quran, dari Sunnah, dari syair-syair jahiliyah, terjadi hujah. Juga syair-syair yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Adapun setelah zaman khilafah Umayyah, maka tidak lagi menjadi hujah karena sudah bercampurnya antara bahasa Arab dengan bahasa Ajim. Naam. Nah, ini diucapkan pada zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan. Naam. Kemudian juga termasuk yang menunjukkan kebatilan makna istawa dengan istaula, ya, kelaziman yang menunjukkan makna yang batil. Coba kalau kita artikan istawa dengan istaula, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh thumma istawa 'alal 'arsy. Lalu diartikan istawa, maknanya adalah istaula. Sesungguhnya Rabbmu yang menciptakan langit dan bumi, dalam tempo 6 hari. Kemudian menguasai arasy. Masya Allah. Batil. Berarti sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah belum menguasai arasy. Ada yang menguasai kemudian Allah menangkan begitu. Menunjukkan bahwa ada yang khusumah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menandingi kekuasaan Allah. Dan ini makna yang batil. Fasid. Nah, dan banyak lagi bantahan tentang istiwa yang mereka tafsirkan dengan makna istaula. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah itu beliau membantah orang yang menafsirkan istawa dengan istaula dari 42 sisi. Bayangkan. Dari 42 sisi. Ya, beliau bantah itu. Jadi kalau kita hendak jelaskan semua, wah, ini namanya pembahasan kitab sendiri. Beliau jelaskan itu dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Antum bisa lihat dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Nah. Au hamluhum ala makna ilah. Ataukah membawa ala itu dengan makna ilah. Wastawa bimakna qasada. Sedangkan istawa maknanya qasada, memaksudkan. Ila akhiri ma naqalahu anhum hamilu liwa'i tajahum wa ta'til Zahid Al-Kautsari. Dan yang lainnya dari yang dinukil ya oleh pembawa bendera Jahmiyah dan Mu'attilah, Hanafi Muta'assik Al-Mubtadi' Zahid Al-Kautsari. Kita telah pernah menyebutkan ini, ikhwan, tentang Zahid Al-Kautsari, Muhammad Zaid bin Al-Hasan Al-Kautsari. Ya. Akidahnya akidah Jahmiyah. Kebenciannya kepada Ahlus Sunnah seperti kebenciannya ya, kebencian kaum muslimin pada orang-orang kafir. Sangat benci kepada Ahlus Sunnah. Zahid Al-Kautsari. Ya. Padahal orang ini sampai kata Syekh Al-Albani rahimahullah, a'lamu ahli zamanihi bil hadis wa bi ilmi al hadis. Orang yang paling alim di zamannya tentang ilmu hadis. Akan tetapi adallahu Allah 'ala ilm. Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Nah. Fa kulluha tashghibun bil batil. Semuanya ini adalah kekacauan, ya. Pengkacauan dengan kebatilan. Wa taghyirun fi wajhil haqq. Dan merubah sisi kebenaran. La yughni anhum fi qalilin wala kathir. Tidaklah memberikan faedah sedikit pun, apalagi banyak. Walaita syi'ri madha yuridu ha'ula'il mu'attila yaqulu. Ya. Naam. Laita syi'ri ini menunjukkan rasa kesedihan. Apa yang mereka hendak ucapkan itu? Naam. Ya. Ayuriduna ayyakulu, apakah mereka hendak menyatakan laisa fis sama'i rabbun yuqsadu, tidak ada di langit Rabb yang dimaksudkan, wala fauqal arsyi ilahun yu'badu, dan tidak ada pula di atas arasy sesembahan yang mesti disembah. Fa aina yakunu idan, kalau begitu di mana yang disembah itu, di mana siapa yang disembah dan di mana? Nah, sebab Zahid Al-Kautsari itu berusaha untuk mengingkari, ya, untuk menyatakan di mana Allah. Tak benar, jangan bertanya di mana Allah. Padahal dia mengetahui hadis Muawiyah yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Dia tahu itu. Tapi dia mencoba untuk melemahkan. Bayangkan. Dia berusaha untuk melemahkan. Nah, secara ilmu hadis dengan kedustaan dia bahwa yang rajih itu tanpa ada kata aina. Subhanallah. Hakadha ta'assub. Kejahilan. Maka ikhwani fi din a'azakumullah, maunya jangan kita bertanya tentang di mana Allah. Allah itu ya tidak di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Lalu di mana? Kalian menyembah ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Ya. Dari kalangan Jahmiyah pun ada yang menetapkan Allah itu di mana-mana. Itu keyakinan Jahmiyah. Keyakinan Allah fi kulli makan. Naam. Ya. Dan Syekh Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi itu telah membantah ya taunnya dia, cercaan dia kepada ulama ussalaf, cercaan dia kepada Khatib al-Baghdadi, cercaan dia kepada para a'immah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Di dalam kitabnya Ta'nib telah dibantah oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi dalam kitabnya At-Tankil. Dibantah dari sisi akidah, dibantah dari sisi al-jarh wa ta'dil, dibantah dari sisi fikih, dan dari yang lainnya. Masya Allah. Bantahan yang cukup baik. Ya, dan mendapatkan pujian dari kalangan para ulama. Dua jilid. Tayyib. Ila huna ya ikhwan. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu. Hafizakumullah.